Aku, aku tanpamu, tanpamu bagai air yang membeku. Kamu, kamu untukku, untukku penawar jutaan rindu. Oh, merah jambu warna hatiku. Ketika hatimu menyapa, luar biasa. Sama luar biasa.